terjadi semua bohong belaka hingga timbul kesan semua telah jadi gila, gila sandiwara, gila kekuatan, gila kebanggaan. Tak mungkinkah lagi jujur di dunia ini, saling merangkulan, saling jabat tangan. Tak adakah lagi kasih di dunia ini, berbagi sesama, ciptakan kedamaian. Ya, apalagi yang terjadi, semua manusia terbelenggu ambisi. Ya, apalagi yang terjadi, semua bohong belaka hingga timbul kesan semua telah jadi gila, gila sandiwara, gila kekuatan, gila.